pribadi jangan tak kita hebat. Bukan sombong atau sok kuat, meski ku mudah tetapi tekad sekeras baja. Berangkat, ayo singkat suaraku dan bergema di semua peluang. Mimpi dan semangat, menari bersama. Masa depan bersinar, itu punya kita. Bersama masa depan bersih.